Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan mulia ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Fathu Rabbil Bariyat karya Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Kita yang berbicara tentang akidah, tauhid dan keimanan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan sebagian penjelasan tentang bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah atau keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap seorang muslim yang terjerumus di dalam kemaksiatan atau di dalam dosa. Secara ringkas sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi seorang mukmin yang fasik, ya seorang mukmin yang berbuat dosa, terjerumus dalam kemaksiatan. Pertama, mereka meyakini bahwasanya orang tersebut masih seorang mukmin, bukan seorang kafir, sehingga berlaku padanya hak-hak seorang mukmin. Di antaranya tidak boleh dizalimi, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh dijatuhkan kehormatannya, apalagi dialirkan darahnya atau dengan kata lain dibunuh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang tersebut dianggap seorang mukmin yang fasik, yaitu seorang mukmin yang kurang keimanannya karena perbuatan dosanya atau karena perbuatan kemaksiatannya. Dia seorang mukmin karena keimanannya dan dia seorang fasik karena dosanya. Dan masing-masing dari status tersebut atau dari status tersebut, yaitu seorang mukmin fasik, dia mendapatkan janji dari Allah karena keimanannya, yaitu janji kebaikan seperti mendapatkan syafaat dan mendapatkan ancaman karena dosanya. Kenapa kita katakan mendapatkan ancaman? Tidak kita pastikan dia ini berada di neraka, atau kita pastikan dia akan disiksa di neraka jahanam karena dosa-dosa selain dosa kekufuran dan kesyirikan itu tahta masyiatillah, artinya di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah akan mengampuninya. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain, Allah akan menyiksanya karena dosa-dosa tersebut. Sekali lagi dengan catatan dosa tersebut bukan dosa kesyirikan dan dosa kekufuran. Karena dosa kesyirikan, yaitu syirik akbar, itu akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Begitu juga kekufuran. Dosa kekufuran mengeluarkan seorang muslim dari keislaman atau dari keimanan. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Dzalika li'anna Allah subhanahu wa ta'ala dhamma ashabal ma'asi. Hal tersebut dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala mencela para pelaku maksiat. Pada pertemuan yang lalu kita jelaskan ada dua kelompok yang saling bertentangan jauh. Kelompok pertama meremehkan, kelompok yang kedua berlebih-lebihan. Kelompok pertama yaitu kelompok Murji'ah yang mereka menganggap bahwasanya kemaksiatan tidak berpengaruh terhadap keimanan seseorang. Dengan kata lain, keimanan seorang Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum yang mereka jelas-jelas amalannya ini banyak, itu tidak ada bedanya dengan yaitu keimanannya, tidak ada bedanya dengan seorang yang melakukan kemaksiatan atau bahkan banyak melakukan kemaksiatan. Jadi orang yang melakukan kemaksiatan itu mereka anggap tidak berbeda keimanannya dengan keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini jelas keyakinan yang batil. Keyakinan yang batil. Hal ini dikarenakan mereka meyakini tadi bahwasanya amal seseorang tidak berpengaruh kepada keimanan. Baik amalan yang amal soleh atau amalan yang buruk. Ini adalah kelompok yang meremehkan. Meremehkan amal. Yang mereka berdalil biasanya yang penting hatinya. Ini merupakan keyakinan yang keliru dan batil. Kemudian yang kedua, kelompok yang berlebih-lebihan. Melampaui batas dalam menetapkan hukum. Yaitu mereka menganggap orang yang melakukan dosa besar itu kafir. Mereka adalah orang-orang atau kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah. Maka di sini Mu'allif rahimahullah ta'ala ingin membawakan beberapa dalil. Yang pertama, beliau ingin membantah kepada kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah yang mereka menganggap dosa seseorang tidak berpengaruh kepada keimanan. Atau amal seseorang tidak berpengaruh kepada keimanan. Maka di sini beliau mengatakan, "Dzalika li'anna Allah dzamma ashabal ma'asi." Hal tersebut dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mencela para pelaku kemaksiatan. Artinya, kalaulah maksiat itu tidak berpengaruh kepada keimanan, Allah tidak akan mencela para pelaku kemaksiatan. Tetapi pada kenyataan Allah Subhanahu wa taala mencela para pelaku kemaksiatan. Hal ini menunjukkan mereka telah berkurang keimanannya. Karena kemaksiatan tersebut, karena Allah mencelaknya. Bahkan bukan hanya itu saja. Wa tawa'adahum 'ala ma'asihim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dikarenakan apa? Kemaksiatan mereka. Bukan hanya saja mencela, juga mengancam kepada mereka hukuman-hukuman baik di dunia ataupun di akhirat. Wa 'ala kaba'irihim, atau juga kepada maksiat-maksiat, dosa-dosa besar. Kama yaqulu jalla wa ala, sebagaimana Allah taala berfirman, innal ladina yaquluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim, ya, dengan zalim. Innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Hanya saja mereka itu telah memakan, artinya hakikatnya, mereka itu telah memakan di perut-perut mereka atau di dalam perut mereka api neraka. Wasayaslawna sa'ira, dan mereka akan dimasukkan ke neraka sa'ir. Di dalam ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang berbuat maksiat. Apa kemaksiatannya? Yaitu memakan harta anak yatim secara zalim. memakan harta anak yatim secara zalim. Diancam dengan apa? Diancam bahwasanya hakikatnya dia telah memakan api neraka dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Hal ini menunjukkan orang yang melakukannya ini telah berkurang keimanannya. Maka diancam supaya tidak melakukan hal tersebut. Maka diancam supaya terhindar dari perbuatan tersebut. Karena hal tersebut akan mengurangi keimanan seseorang. Berpengaruh kepada keimanan seseorang. Wa qawluhu ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu 'azizun hakim. Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah kedua tangannya, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan, sebagai balasan dikarenakan apa yang dia kerjakan. Nakalan minallah, merupakan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu azizun hakim. Dan Allah ini maha perkasa dan maha bijaksana. Di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengancam terhadap pelaku kemaksiatan. Dalam hal ini adalah orang yang mencuri. Orang yang mencuri. Walaupun dijelaskan oleh para ulama beberapa syarat tentang hal ini. Tidak setiap pencurian itu dipotong tangan. Dan juga pencurian ini ada definisi tersendiri. Di dalam hadis Nabi SAW atau di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan. Ya, di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan. Wa kama yaqulu subhanahu, dan hal ini juga sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Seorang perempuan yang berzina dan seorang laki-laki yang berzina, fajlidu, maka jilidlah, kulla wahidin minhuma, setiap dari keduanya, mi'ata jalda, 100 jilid cambuk. Wala ta'khudkum bihima ra'fah fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan janganlah kalian merasa kasihan dalam menegakkan agama Allah jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan hendaklah pelaksanaan jilid ini atau cambuk ini disaksikan oleh sebagian dari kaum muslimin. Kelompok dari kaum muslimin. Begitu juga di dalam ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam pelaku maksiat. Seorang mukmin yang melakukan kemaksiatan. Dalam hal ini adalah melakukan zina. Melakukan zina. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam hukuman di dunia, yaitu dengan dijilid atau dicambuk 100 kali. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya itu saja. Allah subhanahu wa ta'ala melarang dalam ayat ini kaum muslimin, atau jika seseorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah merasa kasihan dalam menegakkan hukum Allah, dalam menegakkan syariat Allah. Hal ini dikarenakan apa yang diterapkan di dalam Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa ahkam-ahkam, berupa hukum-hukum. Semua itu untuk kemaslahatan secara menyeluruh, untuk kemaslahatan manusia secara umum dan khususnya kaum muslimin. Dan ini dibahas dalam pembahasan lain, yaitu menjelaskan tentang hikmah dari beberapa syariat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang memiliki keimanan, dia akan berkurang keimanannya ketika pertama melakukan kemaksiatan, dalam hal ini adalah zina. Yang kedua, berkurang keimanannya ketika dia merasa kasihan dan membela orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Karena hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan kasihan di sini adalah seorang membela. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ila ghairi dzalika minal ayat. Dan yang lainnya dari beberapa ayat allati tawa'adallahu fiha ashabal kaba'ir, yang Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam ayat-ayat tersebut para pelaku dosa besar. Artinya perbuatan dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, itu berpengaruh kepada keimanan seseorang. Berpengaruh kepada keimanan seseorang. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak seperti yang diyakini oleh kelompok Murji'ah. Yang mereka menganggap bahwasanya perbuatan dosa, kemaksiatan tidak berpengaruh kepada keimanan seseorang. Ini adalah pendapat yang batil. Wa minal ahadis, dan contoh dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berbuat zina di saat dia berzina. Wa huwa mu'min, dia itu seorang mukmin. Wa la yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'min, dan tidak pula seorang yang meminum khamar ketika dia meminum, dia itu seorang mukmin. Wa la yasriqu hina yasriq wa huwa mu'min, tidak pula ketika dia mencuri ketika seorang pencuri sedang mencuri, wa huwa mu'min, sementara dia mukmin. Wa la yantahib nuhbatan yarfa'un nasu ilaih fiha absarahum hatta yantahibaha wa huwa mu'min. Dan tidaklah seseorang yang merampas, ya, melakukan merampas harta yang manusia pun melihatnya, ya, merampok, ya, merampok yang manusia melihatnya, artinya menyaksikan terang-terangan. Ini beda hukumnya antara mencuri dengan nuhbah. Nuhbah ini sejenis perampokan atau mengambil harta secara paksa dan disaksikan oleh sebagian orang yang manusia melihatnya dengan mata-mata mereka ketika dia merampas harta, wa huwa mu'min, dan dia seorang mukmin. Artinya ketika dia melakukan dosa-dosa yang disebutkan di sini, dia tidak dianggap seorang mukmin. Maksudnya adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa ta'wilu dzalika, dan penjelasan tafsir dari hadis ini, annan nafya al-iman aniz-zani wasyarib wasariq wal muntahib nafyu li kamalil iman. Bahwasanya menafikan keimanan dari seorang pezina, seorang yang minum khamar, seorang yang mencuri, seorang yang merampok, penafian di sini adalah menafikan kesempurnaan iman. Artinya tidak sempurna keimanannya. Ya, tidak sempurna keimanannya. hadis ini menunjukkan bantahan terhadap kelompok Murji'ah yang mengatakan tidak ada pengaruh kepada keimanan seseorang perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Maka kita katakan, bagaimana dengan hadis ini? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah seorang berzina di saat berzina dia seorang mukmin. Karena seorang mukmin tidak akan melakukan hal tersebut. Hal ini menunjukkan perbuatan zina ini sangat berpengaruh kepada keimanan. Begitu juga mencuri, minum khamar dan seterusnya. Berpengaruh kepada keimanan seseorang. Tidak utuh iman seseorang ketika dia melakukan dosa. Ketika dia melakukan kemaksiatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga hadis ini bantahan kepada orang-orang khawarij. Yang mereka berdalil dengan hadis ini bahwasanya orang yang melakukan dosa besar dia kafir. Dengan alasan dalam hadis tidaklah seorang melakukan zina di saat berzina dia seorang mukmin. Berarti kalau bukan seorang mukmin kata mereka kafir. Yang berzina berarti kafir, yang minum khamar minuman keras dia kafir, mencuri kafir, merampok kata mereka kafir juga. Mereka berdalil dengan ayat hadis ini bahwasanya seorang berzina atau tidaklah seorang yang berzina ketika berzina dia seorang mukmin, berarti dia ketika berzina dia kafir menurut orang-orang kelompok khawarij. Maka kita jawab sebagaimana tadi jawaban yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala bahwasanya yang dimaksud menafikan keimanan di sini adalah menafikan kesempurnaan iman. Artinya imannya berkurang. Imannya berkurang ketika dia melakukan zina, ketika dia minum khamar, ketika dia mencuri, ketika dia merampok, ketika dia melakukan dosa-dosa yang lain, imannya berkurang. Bukan menafikan keimanan secara keseluruhan sebagaimana yang di yakini kelompok khawarij dan mu'tazilah. Kenapa dimaknai seperti itu? Karena terdapat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan orang yang melakukan perbuatan dosa besar dia masih seorang mukmin sebagaimana akan dibawakan atau disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Wa fi hadithi Imran bin Husain. Dan disebutkan di dalam hadis Imran bin Husain. Anna mru'atan min Juhainah atat Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada seorang perempuan dari Juhainah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yahubla minaz zina. Sementara dia ini dalam keadaan hamil karena berbuat zina. Ini perhatikan dalam hadis Nabi. Faqalat, dan dia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, asabtu haddan, aku ini telah terjerumus ke dalam satu had hukuman. Itu had hukuman karena perbuatan dosa. Dosa-dosa tertentu yang itu mengharuskan adanya hukuman. Fa'aqimhu alayya, maka tegakkanlah had hukuman tersebut kepadaku. Dia ingin bertobat, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perbuatan yang telah dia lakukan yaitu perbuatan zina. Fada'a Nabiyullah waliyaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya, keluarganya yang dari orang tuanya atau kakaknya atau pamannya. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada walinya, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya, kepada si perempuan tersebut. Faida wadha'at, apabila dia telah melahirkan, fa'tini biha, maka bawalah dia ke hadapanku. Dibawa lagi. Fafa'ala, maka wali tersebut melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amara biha Nabiyullah 6. Naam, setelah itu, ya, setelah dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia datang lagi. Datang lagi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu setelah melahirkan bayi tersebut, ya. Walinya datang bersama perempuan yang tadi yang dia sudah melahirkan. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'amara biha Nabiyullah fasyukkat 'alaiha thiyabuha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dilakukan rajam. Karena ini dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Ya, rajam ini dilakukan, atau hukuman rajam ini ditegakkan kepada seorang yang melakukan zina dan dia sudah menikah. Fasyukat 'alaiha thiyabuha. Kemudian bajunya diikat, dikuatkan. Ya. Summa amara biha farujimat. Kemudian perempuan tersebut dirajam. Summa shalla 'alaiha. Kemudian si perempuan ini meninggal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkannya. Faqala lahu Umar. Kemudian Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tusalli 'alaiha ya Nabiyallah wa qad zanat?" Apakah engkau menyolati si perempuan ini? Padahal wahai Nabi Allah, padahal dia telah melakukan zina. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah la wasi'athum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh perempuan ini telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan taubatnya ini dibagikan ke 70 penduduk Madinah, 70 rumah, ya, dari penduduk Madinah, lawasi'athum, niscaya taubatnya ini lebih banyak. Niscaya taubatnya ini lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketulusan taubatnya ini kalau dibandingkan dengan taubatnya orang-orang yang di Madinah, 70 orang dari Madinah, niscaya taubatnya perempuan ini lebih besar, lebih agung. Wahal wajata taubatan, apakah engkau bisa mendapatkan satu taubat afdal min anjadat nafsaha lillahi ta'ala, lebih afdal daripada seseorang yang menyerahkan dirinya untuk Allah Ta'ala. Artinya dia rela mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk taubat. Untuk taubat. Tentunya ini adalah taubat yang luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini, pertama menunjukkan bahwasanya kemaksiatan ini berpengaruh kepada keimanan seseorang. Dalam hal ini adalah perbuatan zina. Berpengaruh kepada keimanan seseorang. Begitu juga amal soleh. Berpengaruh kepada keimanan seseorang. Dalam hal ini adalah dia bertobat. Bertobatnya perempuan ini merupakan amal soleh yang agung. Dan bahkan Rasulullah SAW memujinya. Menunjukkan amal soleh berpengaruh kepada keimanan. Kemudian, ini yang pertama. Bantahan kepada kelompok Murji'ah yang menganggap perbuatan buruk atau perbuatan baik tidak berpengaruh kepada keimanan. Hadis ini membantahnya, bahwasanya perbuatan buruk dalam hal ini zina berpengaruh kepada keimanan seseorang. Juga sebaliknya, perbuatan baik dalam hal ini adalah tobat yang dilakukan oleh perempuan ini berpengaruh kepada keimanan sehingga imannya bertambah. Bahkan kalau tobatnya ini dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, niscaya tobatnya ini lebih besar, lebih agung tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini bantahan kepada orang-orang Khawarij, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap si perempuan yang berzina ini masih seorang muslim, masih seorang muslimah. Dari mana kita ambil kesimpulan tersebut? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkannya. Karena tidak boleh seorang menyolatkan seorang kafir. Menyolatkan jenazah, jenazah kafir. Hal ini menunjukkan walaupun si perempuan ini melakukan zina, dia masih seorang muslim. Dia masih seorang muslimah. Makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika si perempuan tersebut meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkannya. Adapun Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa menyolatkannya? Bukan karena Umar ini menganggap perempuan itu kafir, bukan. Tetapi Umar menganggap si perempuan ini telah melakukan dosa dan Rasulullah tidak layak menyolatinya. Tidak layak menyolati seorang pezina. Tetapi hal itu dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anggapan Umar ini dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru perempuan ini mulia di sisi Allah. Justru perempuan ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia telah bertobat. Bahkan apabila tobatnya dibagikan kepada kaum muslimin di Madinah, 70 kaum muslimin di Madinah saat itu, niscaya tobatnya ini lebih besar dan lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali beberapa dalil-dalil yang menjelaskan dan menguatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menanggapi atau meyakini tentang seorang muslim yang melakukan kemaksiatan atau terjerumus ke dalam dosa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.